apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi. Beliau adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanan. Maksudnya, ketika menyuap makanan, maka makanlah dengan tangan kanan untuk menyuapnya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan untuk memasukkan airnya ke dalam mulut. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya bisa dipahami insyaallah ta'ala. Pelajaran pertama dari hadis ini, catat, pelajaran pertama dari hadis ini adalah bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai memulai dengan bagian kanan. Sangat menyukai memulai dengan bagian kanan dalam segala perkara yang mulia. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai memulai bagian kanan dalam segala perkara yang mulia. Seperti wudu, tayamum, memakai pakaian, seperti wudu, tayamum, memakai pakaian, memakai sendal, memakai celana, memakai sepatu, seperti wudu, mandi, tayamum, memakai pakaian, memakai sendal, memakai celana, memakai sepatu, masuk ke dalam masjid atau rumah, memotong kuku, menipis kumis. Ada yang berkumis di sini? Menipiskan kumis, menggundul rambut, mencabut bulu ketiak, mengucapkan salam di dalam sholat, makan, minum, bersalaman, memberi, menerima, dan seterusnya. Pelajaran dari hadis ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menyukai apa? Memulai dengan bagian kanan dalam perkara-perkara yang mulia. Dalam perkara-perkara yang mulia seperti wudu, mandi, tayamum, memakai pakaian, sendal, memakai celana, memakai sepatu, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah, memotong kuku. Memotong kuku bagian kanan dulu, ya. Kemudian menipiskan kumis, menggundul rambut bagian kanan dulu. Kalau pergi ke tukang cukur, maka menggundul rambutnya bagian kanan dulu. Saya dengar ada 5 orang yang tidak sesuai potongannya. Kemarin dipotong kanan dulu atau tidak? Mahathir, kanan dulu atau tidak? Jimmy, kanan dulu atau tidak? Siapa lagi yang dipotong? Mahathir, Jimmy. Hah? Rafi Ikhbar, kanan dulu atau tidak? Masih ingat enggak? Hah? Dari tengah. Nah, ini salah. Nanti beritahu bahwasanya dimulai dari apa? Dari kanan. Mencabut bulu ketiak, mengucapkan salam di dalam sholat, makan, minum, bersalaman, memberi, menerima. Ini kalau misalkan memberi pakai tangan kanan, menerima pun juga pakai tangan kanan. Ini termasuk adab di dalam agama Islam. Nah, pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan perintah makan dengan tangan kanan. Hadis ini menunjukkan perintah makan dan minum dengan tangan kanan. Hadis ini menunjukkan makan dan minum dengan tangan kanan. Dan konsekuensi perintah adalah kewajiban. Dan konsekuensi perintah adalah kewajiban. Konsekuensi. Apa arti konsekuensi? Konsekuensi artinya adalah keharusan. Keharusan dari perintah adalah kewajiban. Ini kalau seandainya saya memerintah para santri sekalian, jangan tidur, belajarlah dengan semangat. Maka konsekuensinya apa? Harus wajib belajar. Wajib belajar. Baik. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah pelajaran yang ketiga di hadis ini adalah hadis ini menunjukkan kebalikan dari hukum di atas. Kebalikan dari hukum di atas, yaitu makan dan minum dengan tangan kiri haram. Kenapa? Karena perintahnya fal ya'kul bi yaminih. Makanlah, perintah di situ, dengan tangan kanan. Wal yashrab bi yaminih, minumlah dengan tangan kanan. Berarti pemahaman baliknya adalah dilarang makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, ini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa haramnya makan dengan dan minum dengan tangan kiri. Hadis ini menunjukkan haramnya makan dan minum dengan tangan kiri. Baik. Yang keempat, pelajaran dari hadis ini. Pelajaran dari hadis ini yang keempat, catat, jangan tidak mencatat. Yaitu makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan syaitan. Makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan syaitan. Makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan syaitan. Maka diharamkan menyerupai syaitan. Nih, kalau seandainya ada orang makan dan minum dengan tangan kiri, maka itu adalah siapa? Setan. Ya. Artinya ada sifat setan di dalam tubuhnya. Hadis ini menunjukkan bahwa makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan setan. Maka barang siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri, berarti dia menyerupai siapa? Syaitan. Menyerupai syaitan, boleh atau tidak? Tidak. Maka hukumnya apa? Haram. Hukumnya adalah haram. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah, adapun, ini catat, adapun perkara yang kotor didahulukan bagian kiri. Adapun perkara yang kotor didahulukan bagian kiri. Seperti masuk WC, masuk kamar mandi, seperti memaus, memaus apa tuh? Bahasa Indonesia apa? Memaus, hingus. Bahasa Indonesianya apa? Mengelap hingus, boleh, hingus. Hingus bahasa Indonesia. Dengan tangan kiri. Ya. Dan juga seperti beristinja. Apa arti istinja? Ya, menghilangkan najis yang ada pada tubuh. Seperti membersihkan kemaluan saat buang air kecil, membersihkan dubur saat buang air besar. Itu namanya beristinja. Itu dengan tangan kiri. Ya. Kalau laki-laki, maka mohon maaf, dia memegangnya, memegang kemaluannya dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan, karena kemaluan termasuk yang kotor, yang kotor. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud. Catat, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wal yusra li khilafihi wa ma kana min al-adha. Adalah tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kanan senantiasa untuk yang baik-baik, yang bersih-bersih, untuk makanan. Dan tangan kiri beliau kebalikan dari itu, dan juga sesuatu yang ada kotoran padanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memakai tangan kanan untuk yang mulia-mulia, memakai tangan kiri untuk yang kotor-kotor. Tadi yang mendahulukan kaki kiri atau bagian kiri apa saja? Masuk WC, masuk kamar mandi, beristinja, memerah ingus, memerah. Taib. Naam. Siapa yang mau baca? Man yurid an yaqra. Khalas, intahina al-hadith al-khamis asyar. Kita sudah selesai hadis yang ke-15. Hadis yang ke-16 sekarang. Siapa yang baca? Naam, ana usyir. Saya pilihkan saja daripada menunggu. Rafif iqra. Thank you. anhu. An Abi radhiyallahu anhu. An jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul washrab walbas watasaddaq bi ghairi sarafin wa la akhilatin. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu Bukhari. Baik. Hadis artinya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan serta tidak sombong. Hadis riwayat Abu Dawud serta Ahmad dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq. Baik. Perhatikan sekarang hadis yang ke-16 di dalam babul adab ini. Dan hadis yang ke-16 ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Tadi dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Baik. Hadis yang ke-17 dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Amr ibn Shu'aib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada kata catat. Kalau ada riwayat hadis yang menyebutkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, kalau ada riwayat hadis yang menyebutkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, maka maksudnya adalah Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Berarti kalau dikatakan Shu'aib dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, maka itu namanya adalah Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Nah, kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah dalam keadaan tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan apa? Kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan riwayat Imam Bukhari secara muallak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, catat, hadis muallak adalah hadis yang tidak disebutkan sanadnya secara lengkap. Hadis mu'allaq adalah hadis yang tidak disebutkan sanadnya secara lengkap. Hanya disebutkan hanya disebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Atau disebutkan tanpa sanad sama sekali. Atau disebutkan tanpa sanad sama sekali. Ini namanya hadis mu'allaq. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut secara muallak. Ya. Artinya Imam Bukhari hanya menyebutkan sahabatnya saja tanpa sanad, tanpa perawi-perawi yang lain. Atau menyebutkan langsung hadisnya tanpa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa penyebutan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini lihat Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Baik, pelajaran dari hadis ini, satu, catat ya, segala segala hal yang bisa dimakan dan dipakai di dunia ini asal hukumnya halal. Segala hal yang bisa dimakan dan dipakai di dunia ini asal hukumnya halal. Kecuali berbahaya terhadap agama atau tubuh, kecuali berbahaya terhadap agama atau tubuh atau akal atau kehormatan atau harta. Saya ulangi, segala hal yang bisa dipakai dan dimakan dan dipakai asal hukumnya halal, kecuali yang berbahaya bagi agama, bagi tubuh, bagi akal, bagi kehormatan atau harta. Jadi saya beri contoh, misalkan ini nih, perhatikan di sini, misalkan ini misalkan diambil dari kulit sapi, boleh nggak dipakai? Boleh nggak memakai jam tangan kemudian talinya berasal dari kulit sapi? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena asal hukumnya halal. Makan sapi, daging sapi, boleh tidak? Boleh. Karena asal hukumnya halal. Makan daging buaya, ah, boleh tidak? Ada yang gak tahu, ada yang boleh, ada yang ragu-ragu. Maka bentar, asal hukumnya apa? Boleh. Asal hukumnya apa? Boleh. Selama belum ada dalil yang mengharamkannya atau berbahaya baik untuk agama, untuk tubuh, untuk akal, untuk kehormatan, ataupun untuk harta. Ya. Tetapi nanti ada pembicaraan di antara para ulama. Ada yang mengatakan buaya itu binatang buas karena punya taring, punya kuku. Ada yang mengatakan tidak. Tetapi kita berbicara asal hukumnya apa? Halal. Ini yang saya maksud. Segala macam yang ada di atas muka bumi ini yang bisa dimakan dan dipakai, maka asal hukumnya halal. Kecuali yang berbahaya untuk agama atau tubuh atau akal atau kehormatan atau harta. Taib. Air. Asal hukumnya apa? Halal. Ya. Halal dia. Tetapi ketika minuman keras, haram. Kenapa? Karena berbahaya untuk tubuh, untuk akal, untuk agama, dan seterusnya. Paham ini? Asal hukumnya halal. Ya, segala sesuatu, apapun. Jadi kalau seandainya para santri nanti mungkin ada camping ke hutan, mendapati buah, buahnya belum pernah lihat di kota, hanya di hutan itu buahnya, maka asal hukumnya halal. Begitu ya. Segala sesuatu yang bisa dikonsumsi dan dipakai, asal hukumnya halal. Kecuali yang berbahaya untuk apa? Tubuh, agama, akal, kehormatan, dan harta. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi diharamkan. Ini lihat, asal hukumnya segala sesuatu halal, tidak ada yang mengharamkannya kecuali siapa? Allah. Itu ayat yang saya bacakan tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan juga surat Al-Maidah ayat 3. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang ketiga, tata cara mengkonsumsi dan memakai sesuatu adalah tata cara mengkonsumsi. Konsumsi, paham konsumsi? Hah? Apa artinya konsumsi? Makan dan minum, itu konsumsi. Ya, tata cara mengkonsumsi dan memakai sesuatu adalah dengan cara tidak berlebih-lebihan, dengan cara tidak berlebih-lebihan. Jika berlebih-lebihan, maka bisa menjadi haram. Jika berlebih-lebihan, maka bisa menjadi haram. Seperti makan nasi berlebih-lebihan, maka dikhawatirkan membahayakan tubuh. Seperti sekarang ada lagi istilah mukbang, makan dalam porsi besar, mie 50 bungkus mie instan, makan sendirian satu kali duduk. Ini tidak boleh, haram dalam agama Islam. Challenge-challenge di YouTube haram. Makan ya dalam jumlah yang banyak sendirian itu haram. Kenapa? Karena berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah sesuka kalian. Minumlah sesuka kalian. Tapi jangan terlalu berlebihan. Makanya kita di pesantren ini belanja cuma 10 ribu per hari. Cukup? Alhamdulillah. Padahal saya tadi mau menambahkan. Nah, katanya cukup. Nah, cukup? Cukup, alhamdulillah. Ya. Taib. Kulu washrabu wala tusrifu. Mungkin para santri sekalian kalau di rumah belanjanya per hari 100 ribu, 200 ribu. Anak saya Abdullah itu kelas 6 SD, uang jajannya cuma 5 ribu. Kelas 6 SD cuma 5 ribu 2020. Di tahun 2020 uang jajannya berapa? 5 ribu. Dapat apa? Entah dapat apa. Jadi kalau kalian dulunya waktu SD sebelum masuk pesantren ratusan ribu, kemudian sekarang seharinya 10 ribu, ya bersabar. Ya, belajar hidup sederhana. Paham? Nah, karena diharamkan untuk apa? Berlebih-lebihan. Naam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ini dalam hal apapun. Ya, diharamkan untuk berlebih-lebihan dalam perkara pakaian. Contoh, pakaian harus yang bermerek. Kalau tidak bermerek, enggak mau pakai. Ya. Dari mulai sepatu, celana, kemudian apalagi baju, jam tangan harus bermerek. Kalau tidak mau bermerek, nggak mau pakai, malu. Maka yang paling utama adalah makanlah secukupnya yang halal, minumlah secukupnya yang halal, berpakaianlah secukupnya yang halal, dan tidak berlebih-lebihan. Nah, ini pelajaran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita azan sebentar. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan belajar hadis yang ke-17 ini berarti bab adab selesai. Bab adab selesai. Kalau saya boleh rangkumkan hadis 1 sampai 17, perhatikan baik-baik ya. Hadis yang pertama berkaitan dengan hak muslim. Hak muslim ada berapa? Ada 6. Jika bertemu harus mengucapkan salam. Jika diundang harus hadir. Jika dimintai nasihat harus nazati. Jika bersin mengucap, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, harus mentasmid. Apa arti mentasmid? Mengucapkan yarhamukallah. Jika sakit harus menjenguk. Jika meninggal harus mengantar jenazahnya sampai ke kuburan. Itu enam sifat, enam hak seorang muslim. Hadis yang kedua berkaitan dengan dalam urusan dunia, lihat kemana? Apa maksudnya lihat ke bawah? Hah? Melihat orang yang lebih rendah dalam urusan dunia. Ya, tidak boleh melihat yang lebih atas. Misalkan nih, saya yang berjalan kaki melihat yang pakai sepeda. Saya yang pakai sepeda melihat yang pakai motor. Kemudian yang pakai motor melihat yang pakai mobil. Yang pakai mobil kecil melihat kepada mobil besar. Yang pakai mobil besar melihat kepada yang pakai helikopter. Yang pakai helikopter melihat kepada pesawat jet. Tidak akan selesai. Tapi kalau urusan dunia harus melihat ke mana? Ke bawah. Ya. Nah, kemudian yang hadis yang ketiga berkaitan dengan hadis yang ketiga, yaitu berkaitan dengan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan hati, membuat hati tidak tenang. Nah, lihat saja kalau seandainya kita ya sendirian, kemudian hati tidak tenang dalam mengerjakan sesuatu, maka itu namanya dosa. Hadis yang keempat yang berkaitan dengan adab saat berbicara. Kalau jumlahnya tiga orang, maka apa? Tidak boleh berapa orang? Dua orang berbisik-bisik. Ya, kalau jumlah banyak boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena yang lain tidak sakit hati. Tapi kalau dalam pengajian tidak boleh. Ini saya perhatikan kemarin Jumat kita sholat di atas. Ya, saat saya lagi khotbah, rame-rame pergi ke kamar mandi. Enggak ada lagi itu seperti itu. Pokoknya kalau khotbah Jumat, selesaikan dulu khotbahnya. Tidak boleh ada yang kamar mandi. Ya, ini kebiasaan. Ke kamar mandi. Nanti ke kamar mandinya saat setelah mau selesai khutbah. Tidak boleh pergi ke kamar mandi. Kemudian hadis yang kelima berkaitan dengan adab duduk. Tidak boleh kita membangunkan orang yang sedang duduk, kemudian kita menempati tempat tersebut. Ya. Tetapi yang paling bagus bagaimana? Saling melapangkan. Itu yang kelima. Yang keenam, adab makan. Kalau makan dengan tangan atau dengan sendok, maka makanan yang tersisa diapakan? Dijilat. Ya, yang keenam. Yang ketujuh, adab mengucapkan salam. Nah, siapa yang dahulu mengucapkan salam? Dari orang anak muda kepada orang tua. Dari orang berjalan kepada orang yang duduk. Dari yang jumlahnya sedikit kepada yang banyak. Naam. Hadis yang kedelapan yang sudah kita pelajari, yaitu cara menjawab salam. Ya, cara menjawab salam, yaitu apabila seorang diucapkan salam, kemudian yang diucapkan salam jumlahnya banyak, maka apakah semua orang menjawab? Hah? Tidak. Berapa orang yang harus menjawab? Ya, jika salah seorang menjawab maka sudah mencukupi. Misalkan saya sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak jawab kan? Maka itu sudah cukup. Ya, ini dia. Ada yang dari hadis yang ke-8. Kemudian hadis yang ke-9 berkaitan dengan mengucapkan salam kepada orang kafir. Apa adabnya? Tidak boleh. Tidak boleh apa? Memulai mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang Yahudi Nasrani tidak boleh kita mengucapkan salam di awalnya. Tapi kalau mereka mengucapkan salam maka kita jawab apa? Waalaikum. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 yaitu berkaitan dengan adab bersin. Jika bersin dan yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarnya mengucapkan apa? Ya rahmatullah. Yang bersin tadi mengucapkan apa lagi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian hadis yang ke-11, adab dalam minum dan makan. Diharamkan untuk makan dan minum dalam keadaan berdiri, hati-hati. Kemudian hadis yang ke-12, adab memakai sendal. Memakai dengan tangan kanan, kaki kanan. Kemudian melepaskannya dengan kaki kiri. Ya, dengan kaki kiri. Adab yang ke-13, adab memakai sendal. Apakah boleh memakai sendal satu? Tidak. Lalu bagaimana? Dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Adapun satu saja maka dianjurkan tidak dipakai. Kemudian adab berpakaian, hadis yang ke-14 berkaitan dengan diharamkan untuk berpakaian bagi laki-laki yang isbal. Apa itu isbal? Melebihi mata kaki. Ayo siapa yang liburan malu-malu, dia tetap memakai pakaian yang di bawah dua mata kaki. Jangan malu-malu. Kenapa? Karena itu hukum Islam. Perlihatkan kita ini santri, seorang muslim, pakaiannya ya begini, di atas dua mata kaki. Kamu kalau menghina, ya sudah, itu urusan. Tapi saya muslim, saya akan memakai pakaian yang diatur dalam agama saya. Seperti itu. Mau dibilang orang kebanjiran, mau dibilang orang kurang air, kain, mau dibilang orang apa, terserah. Yang penting ajaran saya, ajaran agama saya mengatakan seperti ini. Hadis yang ke-15 berkaitan dengan adab makan. Barusan kita baca tadi. Kalau makan dengan minum dengan makan dan minum dengan tangan kiri adalah syaitan. Hadis yang ke-17 yang terakhir apa tadi? Adab makan dan minum juga. Tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, selesai adab. Itulah adab-adab dalam agama Islam. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti bab yang baru, babul birri wassilah. Bab kebajikan dan menyambung hubungan rahim. Nah, ini saya pesan ya kepada para santri sekalian, tanya kepada orang tua, bah, bapaknya abah siapa? Kakek saya siapa? Datuk saya siapa? Terus ke atas siapa? Terus tanya. Saya sendiri bisa menyebutkan Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar, bapak saya. Bin Kak Sukir Kardi, kakek saya. Bin Samloko. Sudah sampai situ saja. Saya belum tanya lagi siapa di atasnya. Ibu saya Ahmad Zainuddin bin Nur Saadah. binti Haji Sabri bin Mu'alim Dahab, seorang tuan guru yang ada di Sungai Mesa. Itu sampai situ ya saya paham. Jadi antum harus tanya, itu termasuk dari hukum Islam karena berkaitan dengan apa? Menyambung hubungan rahim. Ya, itu yang akan kita bahas nantinya insyaallah taala. Baik, kita cukup. Ada yang ingin bertanya? Hah? Ada yang ingin bertanya? Ustaz, belum azan, belum sholat. Maka jawabannya, untuk sholat isya boleh diakhirkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika beliau mengakhirkan sholat isya, innaha la waqtuha. Sesungguhnya, mengakhirkan sholat isya itu adalah lebih utama. Jadi tidak mengapa. Nah, ada yang bertanya? Sayyid. Apa? Hah? Apa? Tidak, enggak mendengar. Sholat usulan siang tadi tentang kunjungan hari Ahad belum dibicarakan, belum sempat dibicarakan. Ya. Usulan siang tadi Sayyid Hasan Al-Fatih usul kalau boleh dijenguk dari pagi, dijemput ke rumah dari pagi, betul? Sampai Senin. Kalau sampai Senin gak usah nyantri, ya. Tapi saya bersyukur bahwa santri sekalian pulang kembali setelah liburan. Saya banyak-banyak berdoa di Mekah. Mudah-mudahan para santri sekalian kembali lagi. Jangan ada yang tidak melanjutkan. Dan saya berharap sampai 6 tahun kita selalu bersama. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ada yang lain? Tidak ada? Ya, cukup kita cukupkan dengan rusyahan. Hah? Jimmy, apa? Kalau sampai malam nelpon malam, memang waktu nelpon kapan? Pagi sampai jam 6 sore. Nah, nanti ditanya sama Ustaz Saleh. Ustaz Saleh yang mengatur bagian kesantrian. Ya. Nah, saya ingin ditanya tentang pelajaran. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Tadi kemarin kan liburan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, Ustadz boleh enggak ini? Apa adabnya ini? Enggak ada? Silakan, mukhlas qarib. Bagus pertanyaannya. Ini baru pertanyaan. Kalau makan, tangan kanannya cacat, tidak ada. Ya, dia makan, dia cuma punya tangan kiri. Boleh tidak dia makan dengan tangan kiri? Maka jawabannya, seluruh adab yang kita sebutkan tadi adalah berkaitan dengan orang-orang yang normal. Adapun yang cacat, maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya dengan tangan kiri karena tidak ada dengan tangan kanan, maka boleh dia dengan tangan kiri karena tidak ada tangan kanannya. Ya. Bukan berarti dia seperti syaitan, makan dan minum dengan tangan kiri karena keadaan terpaksa yang membuat dia akhirnya makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, ada yang lain? Fadil sibuk ngechat apa Fadil? Ya. Taib, ada yang lain? Ya, ulum. Bagus, makan nih tangan kanan. Kemudian mau minum kan tangannya kotor. bolehkah kita minum dengan tangan kiri? Seperti ini misalkan, ini saya makan ya, kotor kan, kemudian saya pegang begini, bolehkah atau tidak bolehkah? Atau saya pegang begini karena tangannya kotor, bolehkah atau tidak bolehkah? Atau saya pegang begini, ya, bolehkah atau tidak bolehkah? Maka jawabannya yang paling baik adalah tinggalkan tangan kiri, walaupun tangan kanan kotor. Kenapa? Karena ketika kita makan, kotor tangan kita dengan makanan, kemudian kita minum dengan tangan kanan kita, toh nanti gelasnya juga dicuci. Maka tinggalkan tangan kiri sama sekali, ya, tinggalkan tangan kiri sama sekali agar tidak masuk ke dalam hadis Rasul, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi, sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, di sini ada yang bertanya nih, yang nonton saya lewat Facebook, dari Rahmat Yusdinar, benarkah minum air zam-zam boleh sambil berdiri? Nah, ini pertanyaan. Ya, jangan cuma minta dijenguk, minta ditelepon, ya. Kalau minta-minta terus lebih baik tidak di pesantren. Di pesantren harus sabar. Ya. Nah, pertanyaannya lihat, bolehkah, benarkah minum air zam-zam sambil berdiri? Maka jawabannya tidak benar. Minum air zam-zam seperti minum air lainnya, tidak diperbolehkan minum sambil berdiri. Lalu Ustaz, kenapa ada pertanyaan bahwasanya bolehkah minum air zam-zam sambil berdiri? Karena memang ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Tapi itu beliau lakukan karena ada sebab, uzur, ada alasan. Di antaranya adalah beliau waktu itu minum di atas onta untuk memberitahukan bahwasanya saya sekarang sedang tidak puasa, agar orang-orang yang menunaikan ibadah haji pun tidak ikut berpuasa. Jadi ada alasan, ya, ada alasan dan ada keperluan untuk minum tersebut. Tetapi asal hukumnya tetap, mau air zam-zam, mau air biasa, mau air sirup, air teh, apa saja air, kalau minum maka wajib sambil duduk. Diharamkan dengan keras minum sambil berdiri. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.